Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ada sahabat iDream? Hari ini saya Rudy Saputra kembali menemani Anda di 10.44 AM iDream Radio. Ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan live streaming kita di www.idreamradio.id. Hari ini Inspirasi Keluarga untuk edisi Vicky Wanita. Saya akan menemani Anda 1 jam 30 menit ke depan yang pastinya bersama narasumber kita, ada Ustazah Nur Hamidah LC/MAG. Untuk Anda yang ingin bergabung, memiliki pertanyaan terkait pembahasan tema kita hari ini, silakan saya buka line telepon di 0217 888 5300, atau bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0822 9789 1044. Baik sahabat iDream, saat ini saya sudah bersama Ustazah Nur Hamidah di studio. Kita pengen sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Dan kita masih suasana Syawal nih, yeah. Idul Fitri masih berasa ya Ustazah ya? Ya benar, kuenya belum pada habis. Masih berasa, dan mungkin juga ada yang masih sibuk dengan berbagai kegiatannya, sudah kembali beraktivitas sahabat iDream, ataupun juga yang melaksanakan ibadah Syawal ya, ada puasa Syawal ya. Nanti kita akan bahas nih, juga akan dibahas di tema kita hari ini. Nah, untuk terkait dengan kita masih dalam suasana Syawal ini Ustazah, tema apa yang akan kita bahas di Fikih Wanita kali ini? Insya Allah sahabat iDream, kita akan belajar mengupas tentang Muslim dan Idul Fitri. Oke, ini apa yang biasa atau yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, betul, untuk betul, kaum muslimah di Idul Fitri atau di bulan Syawal ini, mumpung kita masih berada di suasana Syawal atau suasana Idul Fitri. Seperti apa pembahasan kita? Maksudnya untuk Anda sahabat iDream, jangan ganti channel dulu, saya akan kembali bersama Ustazah. Tetap di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga edisi hari ini, edisi Vicky Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah. Di hari ini kita membahas tema yang menarik ya untuk Anda muslimah, ya bagaimana muslimah dan Idul Fitri, dan juga apa yang harus dilakukan muslimah selama Idul Fitri dan juga di bulan Syawal. Nah, sebelum kita masuk ke hal seperti itu Ustazah, terkait apa yang akan harus dilakukan oleh muslimah, tapi sebenarnya apa nih makna yang tersirat di balik Idul Fitri dan Syawal ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan memuliakan kita dengan semua amal ibadah kita kemarin di bulan Ramadan. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala melanjutkan proses kemuliaan kita di bulan Ramadan dengan memasuki bulan diberi nama dengan bulan Syawal. Dan Idnya, lebarannya diberi nama dengan Idul Fitri. Karena semua nama di dalam Islam mengandung sebuah doa dan sebuah kemuliaan tersendiri yang Allah siapkan khususnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena kita tahu bulan Syawal diambil dari kata syawwala yushawwilu syawwalan, yang artinya bulan pengangkatan, bulan peningkatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita. Setelah kita beribadah jor-joran di bulan Ramadan agar kita digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tubuh kita ringan tanpa dosa, tanpa nista dan tanpa dosa, juga Allah lengkapi kita dengan derajat takwa sebagai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Syawal ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah mengangkat derajat orang yang beriman, hadiah ya orang yang beriman dengan ibadahnya di bulan Ramadan agar dia semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Tapi jangan sampai kita hanya menjadi orang yang ibadah mulia di bulan Ramadan. Tapi begitu Syawal, kita kembali na'udzubillah min zalik bergelimang dengan dosa. Nah, untuk itulah akhirnya Idul Fitri yang Allah beri nama untuk mengawali gerbang masuknya bulan Syawal. Yaitu apa? Ya, kembali menjadi fitri, kembali menjadi suci, tanpa dosa, tanpa nista dan tanpa celah. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita untuk memasuki bulan Syawal, kita dipersiapkan untuk diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah dari bulan Ramadan. Tolong, kita juga harus mengembalikan kesucian kita semula. Jangan sampai ya idulnya bukan Idul Fitri, tapi Idul Maksiyah. Nauzubillah min dzalik ya, kembali maksiat lagi. Kemarin enggak marah-marah, kenapa? Karena Ramadan. Kalau sekarang bebas marah-marah, enggak seperti itu. Kalau dulu ya di bulan Ramadan menahan diri, tidak berkata dusta, ya menjaga diri dari segala kemaksiatan karena takut lagi puasa. Nanti kalau puasa ya marah-marah, kalau puasa bohong, nanti enggak dapat pahalanya, percuma. Ya, itu ya penjagaan di bulan Ramadan. Nah, jangan sampai begitu Syawal kita kembali kepada karakter ya yang semula, karakter jahiliyah yang semula. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nama lebarannya dengan Idul Fitri, kembali menjadi suci. Id artinya kembali, ya fitri artinya suci, fitrah, tanpa dosa, tanpa nista dan tanpa celah. Nah, untuk itulah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjaga kesucian kita, mengembalikan fitrah kita, merawat ya kejernihan hati nurani kita ya dari segala nista dan dosa, kita perlu belajar dari bagaimana kisah-kisah Rasulullah dan para muslimah di bulan Syawal, sehingga berharap ya kesucian kita, fitrahnya kita tetap terjaga sampai nanti datang bulan Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, sahabat Adrim, itu tadi di sesi kali ini ya sudah dijelaskan oleh Ustazah Nurwida apa makna yang tersirat di Syawal dan juga Idul Fitri ya. Salah satunya cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita orang yang beriman setelah kita beribadah di bulan suci Ramadan. Seperti apa lagi sahabat Adrim di bulan Syawal dan bagaimana muslimah di bulan Syawal dan Idul Fitri, kita akan kembali untuk Anda saat lagi. Tetap di sini di 1044 AM Adrim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Oke, baik sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga edisi hari ini, edisi Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah. Saya cek kembali, ingin bergabung memiliki pertanyaan terkait pembahasan kita hari ini, silakan di 021-7885-300 atau di 0822-9789-1044. Hari ini kita membahas tentang muslimah dan juga Idul Fitri dan Syawal. Tadi sudah dijelaskan di sesi sebelumnya oleh Ustazah Nur Hamidah bahwa Syawal atau Idul Fitri ini bagaimana Allah mengangkat kita ya, derajat kita sebagai umat muslim, orang-orang yang beriman setelah kita satu bulan penuh berpuasa dan kita kembali fitrah atau kembali suci di bulan Syawal atau di Idul Fitri ini. Nah, tapi bagaimana nih Ustazah, untuk para muslimah benar-benar agar kembali fitrah di Idul Fitri atau di Syawal ini? Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dalil-dalil di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Rasulullah meriayah, Rasulullah menjaga agar para muslimah ya bisa kembali suci, agar para muslimah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Syawal ini. Yang pertama, ya saya mau memulai dari Rasulullah SAW setelah melakukan sholat Idul Fitri. Kalau bahasa kita istilahnya kan halal bihalal. Ya, nah, Rasulullah pun juga melakukan hal yang sama, hanya saja beda tata caranya. Nah, di mana setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholat Idul Fitri bersama dengan para sahabat dan sahabiah, Rasulullah tidak langsung bubar dan pulang ke rumah, tapi Rasulullah ya menghampiri jamaah para muslimah, artinya menyapa ya jamaah para muslimah. Ya, nah pada saat itulah ya ada sebuah kisah di mana ketika Rasulullah menyapa jamaah para muslimah itu tidak langsung maaf-maafan ya, karena saling memaafkan itu kan memang bagus di bulan Syawal, tapi nggak mesti bulan Syawal itu ya harus bermaaf-maafannya di bulan Syawal. Nah kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali menjumpai jamaah muslimah setelah sholat Idul Fitri. Nah di sini di dalam hadis Rasulullah SAW itu riwayat dari Imam Bukhari ya, bagaimana Rasulullah SAW menyapa para wanita dan mengingatkan komitmen para muslimah terhadap kesetiaannya ya dengan Rasulullah SAW ya, dan janji setianya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dibacakannya oleh Rasulullah surat Al-Mumtahanah di ayat yang ke-12 ya. Padahal itulah Rasulullah ya menegur ya para sahabiat, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat ya, dibacakan surat Al-Mumtahanah, yaitu ketika Allah berfirman, wahai para nabi, ketika datang kepada kamu para mukminat ya, yaitu apa, yubayyi'naka, mereka diminta oleh Allah untuk komitmen setia kepada Allah, komitmen kepada dinullah. Apa isi komitmennya, apa isi kesetiaannya? Karena jangan sampai istilah janji setia, baiat, ini kita udah langsung berpikirnya sebuah organisasi, sebuah gerakan. Tidak, tapi di dalam ayat ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seorang muslimah pada hakikatnya punya ikatan kesetiaan, komitmen kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Ya setelah ba'da Ramadan kan kondisinya hatinya lagi suci-sucinya, imannya lagi tinggi-tingginya. Untuk itulah untuk mengawali kehidupan ba'da Ramadan, karena casnya itu kan di bulan Ramadan, agar baterai yang full dicas di bulan Ramadan, life-nya kan bisa lama sampai bulan berikutnya. Nah untuk itulah Rasulullah mengingatkan, jangan lupa kesetiaan kamu kepada Allah, yaitu apa? Ala yushrikna billahi syai'ah, jangan pernah kamu mensekutukan Allah. Jadi di saat bulan yang mulia, bulan Syawal, pada saat Allah mengangkat derajat orang beriman, tolong jangan dijatuhkan diri kita dengan melakukan berbagai macam kemusyrikan. Ya, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, yaitu apa? Wala yusyrikna billahi syai'ah, jangan sekali-kali berbuat kemusyrikan. Kemudian yang kedua apa? Wala yasrikna, jangan sekali-kali kamu mencuri. Kemudian apa lagi? Ya wala yaznin, jangan sekali-kali kamu berzina. Ya, kemudian apa lagi? Wala yaqtulna auladahunna, jangan sekali-kali membunuh anakmu sendiri. Kalau yang sudah lahir berarti membunuh, kalau yang masih di dalam janin berarti kan namanya aborsi. Kemudian apa? Wala yatina bibuhtanin, jangan pernah berkata dusta. Ya, berjanji palsu. Kemudian ya yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf, jangan sekali-kali berbuat maksiat menyalahi kebaikan-kebaikan yang sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Ya setelah itu apa, Rasulullah menyuruh wastaghfir lahunallah, istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menarik dalam kisah yang pertama di bulan Syawal ini ya, setelah ya kita semua menunaikan ibadah Ramadan dengan optimal, ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasul untuk mengingatkan komitmen kita. Ayo, setelah Ramadan selesai, ada hal yang Allah minta dan Allah tuntut untuk kesetiaan. Ya mulai Idul Fitri, mulai satu Syawal, ya, kembalikan hidup kita. Jangan pernah mensekutukan Allah, jangan pernah mencuri, jangan pernah berzina, jangan pernah berkata dusta, bersumpah palsu, ya juga jangan pernah ya apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sering-seringlah beristighfar kepada Allah. Ini kisah yang pertama. Dan dari cerita ini menjadi pecutan tersendiri, motivasi buat kita. Kenapa? Karena kadang kebiasaan kita begitu selesai Ramadan dan bunyi takbiran itu kayaknya kita udah alhamdulillah, ya udah lupa lagi sama tilawah Quran, udah lupa lagi sama qiyamul lail, kayaknya ya menikmati kemenangan itu ya kembali kepada ya kebiasaan ya sehari-hari. Padahal ya Rasulullah SAW mengingatkan, ya setelah kesucian kamu di bulan Ramadan, tolong mulai start kembali ya dengan menjaga kesucian kamu, dan mulailah hidup dengan komitmen dalam surat Al-Mumtahanah di ayat yang ke-12. Yang berikutnya, ya Rasulullah SAW masih dengan kasus yang sama. Setelah itu, ya apa kata Rasulullah? Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna. Ayo kalian bersedekah. Ya. Lanjut oleh Rasulullah untuk diminta di hari 1 Syawal itu, mulai 1 Syawal untuk bersedekah. Ya, kenapa kita diminta untuk bersedekah? Ya, karena memang bisa jadi kita sudah menyiapkan uang receh. Tapi beda orang yang bersedekah karena memang dia menyadari hadis ini dengan bersedekah karena memang ya gimana rutinitas. Karena kalau tahun baru ini ya lebaran ini ya bagi-bagi ampau ya. Tapi ketika kita mengikuti hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan kenapa kita perlu bersedekah wahai para wanita. Apa kata Rasulullah? Fa inni ra'aitukunna, karena aku melihat kebanyakan kalian adalah penduduk neraka. Pada saat itu para wanita terkaget gitu. Ya, mereka disuruh bersedekah. Kenapa? Karena ada hal yang urgen dari sedekah mereka. Ya, karena mereka kebanyakan masuk neraka. Berharap dengan sedekah ini membuat mereka tidak jadi penduduk neraka. Sehingga seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, memang apa kesalahan kami? Apa yang kami lakukan sehingga kami kebanyakan masuk api neraka?" Lalu apa kata Rasulullah? "Dua hal yang menyebabkan kalian ya masuk api neraka. Dan dua hal ini jangan sampai yang harusnya bulan Syawal kita diangkat derajatnya, ditinggikan oleh Allah, tapi gara-gara melakukan dua hal ini, na'udzubillah mizalik, dijerumuskan oleh Allah, malah masuk ke dalam api neraka." Apa yang pertama kata Rasulullah? Ya, taksurnal li'an. Kalian banyak mencela. Mulai kita menyadari, ya Allah, dari mulai kita melangkah di bulan Syawal menuju ke masjid untuk sholat Idul Fitri aja, potensi ini mulut mencela banyak sekali, Mas. Ini sih mulut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil gelar sajadah, sambil pakai mungkena. Tapi potensi mencela bagi seorang muslimah di hari Idul Fitri itu besar sekali. Kenapa? Karena kan bisa jadi ya dari mana-mana datang. Wah, mulai deh mencolek-colekan. La ilaha illallah, wallahu akbar, kan gitu. Lihat tuh, jilbabnya keren banget, ya kan? Ternyata apa? Siapa sih? Ya Allah. Ya kan? Itu kan yang kemarin nyicil belum kelar. Nah, mulai ya semua pandangan kita melihat penampilan orang, melihat mungkena orang, ini mulut mah takbir. Tapi potensi mencela bagi seorang muslimah yang lagi ngumpul itu besar sekali. Ya, begitu di depan kita gelar sajadah pakai mukena, cereng mukenanya. Potensi itu mencela. Ya, siapa sih? Apalagi kan kalau maaf, kalau Idul Fitri kan kebanyakan tradisi mudik. Yeah. Sehingga berkumpul lah ya di sana yang mungkin sama-sama di Jakarta tapi kan profesi beda-beda. Ya, itu potensi banget ketika di depan, mukenanya bagus banget kan, pengen tahu siapa. Ini mulut mentakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyolek-nyolek. Ternyata begitu nyolek, pokat-pokat. Kan begitu kan? Ya Allah, itu berasa banget di kalangan jamaah para muslimah seperti itu. Taksunalian, kalian banyak mencela. Bahkan bisa jadi mencelanya itu enggak disengaja. Ya, mungkin ada orang yang atau anak kita ya berpakaian yang kurang pas lah. Mungkin kan kadang, ih kelihatan gendut banget sih kamu. Nah, ya. Itu kan kata-kata yang mencela karena sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, memanggil orang dengan panggilan yang tidak disukai. Nah, gara-gara ini kata Rasulullah, kalian banyak masuk ke dalam api neraka. Itu mulailah para wanita ya berlinang air mata. Kenapa ya Allah, gue banget kan begitu. Ya karena ini mulut wanita kan gampang banget ya mengomentari penampilan orang lain. Baru yang pertama. Yang kedua apa kata Rasulullah di hari Idul Fitri ini? Kenapa kalian harus banyak bersedekah? Karena aku melihat kalian kebanyakan masuk api neraka. Apa kesalahan yang kedua? Takfurnal ashir. Kalian tidak mensyukuri pemberian suami. Karena bisa jadi ya suami-suami dapat THR. Ya, bisa jadi yang namanya THR kan dibagi-bagi. Ya, dia tidak mensyukuri pemberian suami. Ketika suaminya juga mempersiapkan hadiah THR buat ibunya. Ah, itu kan mulai dibanding-bandingkan. Wah, kalau ibunya aja udah dapat begini, kalau ibunya aja dibeliin begini. Ya kalau aku udah gini, dia lupa. Kalau si suami bisa jadi membagi ibunya cuma setahun sekali. Memberikan hadiah kepada ibunya untuk pulang mudik, bawa segala macam kan setahun sekali. Sedangkan hari-hari nafkahnya buat siapa? Buat istri. Nah, ini potensi sekali di hari Idul Fitri Rasulullah mengingatkan jangan sampai yang harusnya kamu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata ya kamu malah terjerumus ke dalam api neraka karena dua. Nah, akhirnya apa? Bilal melihat ketika Rasulullah SAW mengingatkan dosa wanita di saat Idul Fitri. Ya, yaitu banyak mencela, kemudian juga tidak mensyukuri pemberian suami, sehingga bila menyaksikan, sungguh aku lihat para wanita-wanita itu melepaskan gelangnya, melepaskan cincinnya untuk bersedekah. Kenapa? Karena sedekahnya menyadari semakin banyak dia merasa berdosa, otomatis dia akan semakin banyak bersedekah. Tapi kalau orang yang gak merasa berdosa, bisa jadi sedekahnya dikepel. Ya, ini salah satu bahwa bukti sedekah itu ya bisa menggugurkan dosa sebagaimana api bisa dipadamkan dengan air. Ya, ini yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jangan lupa juga ada satu sunnah yang sampai di dalam fikih itu disebut dengan sunanul fitrah. Sunnah fitrah, sunnah mengembalikan kesucian kita. Karena yang namanya bayi itu kan dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, sampai Allah menginginkan tidak hanya nanti ruhiyahnya yang kembali fitrah, tapi jasadiahnya pun juga dioptimalkan seperti para bayi, ya, sehingga dengan istilah sunanul fitrah. Memang seperti apakah sunanul fitrah yang diibaratkan seperti bayi? Yang pertama apa kata Rasulullah, salah satu dari sunanul fitrah yaitu al-khitan, melakukan khitan. Baik dengan kontroversi itu kan tata caranya, karena memang bagian dari salah satu isu liberalisme, ya isu sekulerisme menghancurkan umat Islam dan Rasulullah kan dari khitan. Padahal kalau kita lihat ya metode yang dipakai khitan yang di apa yang ditolak atau yang dilarang itu adalah metode yang melukai, metode yang mencelakai. Tapi bukan berarti metode yang salah kemudian membuat hukum sunnahnya pun salah. Berarti kan PR buat kita, khitan yang sehat bagi seorang wanita, khitan yang memberikan kebaikan buat wanita, khitan yang seperti apa. Tapi Rasulullah tetap mengingatkan, pertama adalah khitan. Yang kedua ya adalah memotong kuku. Karena kan dulu bayi kan kukunya bersih. Jangan sampai begitu udah semakin besar, semakin dewasa kan kukunya panjang. Nah, sampai sunanul fitrah itu dipotong kukunya, ya bahkan dilakukan setiap Jumat, ya tidak boleh lebih dari 40 hari. Tujuannya adalah untuk pendekatan fisik aja seperti dulu waktu kayak bayi, ya. Kemudian juga membersihkan semua bulu-bulu rambut, ya, baik di ketiak maupun di kelamin itu dibersihkan. Ya, tujuannya juga tidak hanya terkait dengan masalah pendekatan seperti dulu kondisinya waktu bayi, tapi dibalik mencukur bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kita juga adalah bagian dari kesehatan. Ya, artinya bagaimana Rasulullah SAW sampai diberikan satu sunanul fitrah, sunnah yang menjaga kesucian seperti dulu waktu bayi tanpa dosa tanpa nista, itu sampai dilakukan dan ditetapkan sebagai sunnah sampai ya akhir hidup ke dunia ini. Artinya ini berlaku sampai akhir zaman. Ya, nah seperti apa lagi kah yang tradisi dan sunnah-sunnah Rasul untuk muslimah, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi karena hadis-hadisnya luar biasa yang saya kumpulkan dari 9 kitab sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik sahabat, ini kita break dulu sejenak, nanti kita akan kembali bersama Ustaz Hadrul Hamidah membahas tema kita hari ini, bagaimana muslimah dan bagaimana sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk muslimah di bulan Syawal atau di Idul Fitri. Kita akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat Edri masih di Inspirasi Keluarga edisi Vicky Wanita hari ini bersama Ustazah Nur Hamidah. Kita membahas tema di Idul Fitri dan juga di bulan Syawal ini, apa sih sebenarnya sunah-sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk para muslimah. Tadi di sesi sebelumnya kita Ustazah sudah menjelaskan ada beberapa tips juga ya untuk menyambut atau bagaimana agar kita kembali fitrah terutama untuk muslimah. Seperti apa lagi nih sunah-sunah Rasulullah untuk muslimah di bulan Syawal dan Idul Fitri? Iya. Sahabat iDream, ya ketika Rasulullah SAW akan memulai dengan Idul Fitri, itu ada kisah-kisah yang memang sengaja dikumpulkan oleh para sahabiat agar ini menjadi pegangan buat para muslimah. Ya, yang selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya agar para muslimah mempersiapkan diri ketika memulai masuk bulan Syawal, Idul Fitri. Itu Rasulullah SAW menyuruh ya para muslimah, ya para wanita, baik dalam kondisi suci, dalam kondisi haid, tua, muda, semuanya diminta pada saat perayaan sholat Idul Fitri harus keluar, ya menyaksikan. Dan apa kata Rasulullah? Ya, bagi wanita yang haid pun harus tetap keluar mengikuti proses sholat Idul Fitri agar wanita-wanita tersebut yang pertama mendapatkan kebaikan, ya. Yang kedua, ini perintah agar mereka juga memulai dengan menutup aurat mereka. Sampai yang menarik, ya apa kata Rasulullah? Sampai kalau ada seorang muslimah yang tidak memiliki jilbab, maka para muslimah yang lain berikanlah pakaian mereka dan jilbab-jilbab mereka untuk muslimah itu. Agar tidak ada satupun wanita tertinggal di rumah. Semuanya harus keluar, kumpul ya, istilahnya halal lebih halal ya, untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan. Dan juga proses Syawal adalah bulan peningkatan, maka muslimah yang mulia adalah muslimah yang menutup aurat ya, sehingga tidak ada satupun pada saat itu muslimah yang keluar yang tidak menutup aurat. Memang salah satu identitas bagi seorang muslimah adalah menutup aurat. Nah, sehingga terangkatnya derajat seorang muslimah ketika di bulan Syawal itu memulai keluar dari rumah dengan menutup aurat mereka menggunakan jilbab-jilbab mereka. Ya, artinya kalau udah begitu sholat Idul Fitri kan memang alhamdulillah ada yang pakai kerudung, ada yang pakai pasmina, bahkan dari rumah udah ada yang pakai mukena. Tolong ini jangan dibuka lagi. Kenapa? Karena ya ini adalah simbol mulai ya terangkatnya derajat kita dengan pakaian yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menutup aurat mereka. Sampai tadi Mas, ya Rasul sampai mengatakan kalau ada yang tidak punya pakaian dan tidak punya jilbab, maka wanita-wanita yang lain yang memiliki pakaian dan jilbab hendaklah memberikan kepada wanita-wanita tersebut. Nah, ini kisah di dalam ya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berikutnya ada yang menarik, yaitu di masyarakat kita kan ada istilah ikan bawal diasinin, bulan sawal dikawinin. Nah ternyata itu diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisahnya Aisyah radhiallahu an. Ya di mana Aisyah menyebutkan, ya ini di hadis Rasulullah SAW di riwayat Muslim. Ya Rasulullah ya menikahi aku, kata Aisyah, di bulan Syawal. Dan aku pun mulai berkumpul bersama dengan Rasulullah di bulan Syawal. Maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah yang lebih mendapatkan keberuntungan selain aku. Nah dari sinilah ya menjadi salah satu sunnah ya untuk mengambil bulan keberkahan, memulai hidup baru dengan bulan Syawal. Ini bukan terkait dengan masalah mitos ya, karena benang tipis sekali orang memilih hari, memilih bulan untuk pernikahan bukan dilihat dari dalil-dalil Quran ataupun hadis, tapi memilih hari yang baik, bulan yang baik, itu kan perhitungan primbon. Kalau berdasarkan perhitungan primbon, berarti kan jatuhnya kemusyrikan. Namanya tatoyur, memandang sial atau untung ya karena sesuatu hari, sesuatu waktu, benda, itu tatoyur. Dan Rasulullah marah sekali. At-tatoyur minasyirk, at-tatoyur minasyirk, at-tatoyur minasyirk, sampai 3 kali. Yang menganggap sial atau untung hanya gara-gara perhitungan waktu, perhitungan benda, itu adalah syirik. Tapi kalau ya ikan bawal diasinin, ya bulan Syawal diasinin, itu bukan syirik. Tapi ini adalah sunnahnya Rasulullah. Sampai Aisyah bilang begitu, tidak ada yang seberuntung aku. Ya, kenapa? Karena ya Rasulullah menikahiku di bulan Syawal. Ya, ini yang menarik. Jadi, saya sampai berpikir, ya Allah, ternyata orang tua kita mendekatkan sunnah-sunnah Rasul itu dengan tradisi-tradisi yang gampang diingat gitu kan. Saya sendiri tadinya berpikir bulan apa ikan bawal diasinin itu sekedar ucapan apa ya semata-mata tersebar ya, hanya omong pepesan kosong lah gitu kan. Tapi ternyata begitu saya lihat hadisnya riwayat Muslim, hadis yang tersohih yang kedua setelah Al-Qur'an ya, pertama Bukhari dan Muslim. Nah itu diriwayatkan oleh Aisyah. Sampai para ulama menyebutkan salah satu pintu keberkahan ya memilih pernikahan dan menikahkan itu di bulan Syawal. Ya. Nah, kemudian apalagi nih yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu ya Rasulullah di dalam hadis ya Sunan Nasa'i menyebutkan ya Rasulullah menghampiri ya jamaah para wanita ya, tidak hanya menyuruh bersedekah tapi Rasulullah menyuruh dengan fastaghfiru, banyak istighfarlah kalian. Ya, banyak istighfarlah kalian dan bersedekahlah. Jadi kalau hadis riwayat Bukhari Muslim itu langsung dimulai dengan tasaddaqna ya bersedekah, tapi ya hadis dalam riwayat Ibnu Majah itu menyebutkan dimulai dengan wahai para wanita banyak beristighfarlah kalian dan juga banyak bersedekahlah kalian. Nah, di sini mengingatkan bahwa memang ibaratnya baju baru tapi dalam kondisi udah dipakai dan kotor. Nah, ini bagaimana cara merawatnya? Ya, jadi baju baru tapi udah dipakai dan kotor. Ya, kan bisa jadi namanya bulan Lebaran itu kan khodimat, asisten-asisten kan pada pulang. Sehingga ibu-ibu mungkin berpengalaman seperti saya. Udah, ini baju sholat ya digantung. Kenapa? Karena nanti buat sore silaturahim dipakai lagi. Ya, ini yang buat silaturahim hari pertama belum kotor ya dipakai nanti di silaturahim hari kedua karena irit cucian. Nah, kalau kita mau mengibaratkan ya baju-baju itu baju baru, tapi kan sudah dipakai kotor. Nah, lebih prioritas mana ketika baju baru yang sudah kotor itu sebaiknya dicuci pakai sabun atau dipakein parfum? Cuci pakai sabun. Nah, ibaratnya kita juga seperti itu. Kita mungkin barang baru yang berkualitas setelah Ramadan. Tapi begitu satu Syawal bisa jadi kan kita banyak dosa, ada bercak-bercak dosa. Dan dengan demikian, ibaratnya tadi kita adalah baju yang kotor, ya, maka sabun itu adalah istighfar. Ya. Dan parfum itu adalah memperbanyak ibadah. Ya, sehingga Rasulullah mengingatkan, walaupun kamu barang baru yang baru dilahirkan, ya, karena ibadah optimal di bulan Ramadan, tapi kamu harus optimal dulu untuk meriayah dan merawat diri kamu, yaitu apa? Dengan banyak istighfar dan bersedekah. Jadi ibadah yang prioritas, ya, diminta oleh Rasulullah di bulan Syawal, ya, adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah. Namun bukan berarti istighfar aja sama sedekah aja, karena begitu istighfar dan sedekah ibaratnya dicuci sama sabun, kan biar tampilnya lebih kinclong, lebih kece, ya, lebih menarik, kan harus pakain parfum. Nah, parfum inilah berarti kita menambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Tolong, ya, kalau sudah banyak istighfar, sudah banyak bersedekah, jangan lupa gimana qiyamulailnya. Jangan sampai, ya, kita hanya menjadi Ramadhanian, kita hanya senang ibadah di bulan Ramadan, ya, tapi begitu ba'da Ramadan udah lupa lagi. Tidak, ya, lakukan kembali. Sampai ada sebuah hadis Rasulullah, itu Rasulullah melanjutkan itikaf di bulan Syawal. Nah, itikaf di bulan Syawal. Kenapa? Karena ya tidak hanya sekedar beristighfar dan bertobat untuk mensucikan dirinya, tapi juga mengembalikan semangat ibadah bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Ya, sehingga jangan lupa sahabat iDream, ayo lanjutkan tilawahnya. Ini sudah pertengahan bulan Syawal. Kalau dulu Ramadan yang kepingin khatam satu kali, berarti kalau hari ini tanggal 14, udah 14 juz. Ya, itu Ramadan. Nah, sekarang Syawal juga seperti itu. Ini udah hari ke-14. Sudah sampai di mana tilawah kita? Jangan-jangan na'udzubillah min dzalik belum mulai. Karena sampai lupa Qur'annya di mana. Karena kemarin bulan Ramadan kan di dapur baca Qur'an. So, Qur'an digenggam-genggam. Begitu-begitu Syawal kan harus beres-beres sampai lupa. Ya Allah, naruh Qur'annya di mana? Jangan sampai seperti itu. Tetap kembalikan optimalisasi ibadah kita. Qiyamulailnya jangan sampai ditinggal. Tilawahnya jangan sampai ditinggal. Karena bulan Syawal kembali adalah bulan peningkatan, bukan bulan penurunan. Wallahu a'lam bissawab. Oke, baik sahabat, tadi itu tadi kembali di sesi ini ya, sudah dijelaskan kali oleh Ustazah Nur Hamidah apa yang dianjurkan atau disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk muslimah di Idul Fitri atau di bulan Syawal, dan semoga tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah apa yang telah dilakukan di bulan Ramadan tetap bisa dipertahankan ya di bulan Syawal dan juga bulan-bulan berikutnya. Kita masih ada satu sesi lagi bersama Ustazah Nur Hamidah di Inspirasi Keluarga. Jangan ganti channel dulu, tetap di sini di Inspirasi Keluarga di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga di 1044 AM iDream Radio, atau juga untuk Anda yang mendengarkan live streaming kita di www.idreamradio.id. Saya ajak kembali yang ingin bergabung, kita masih ada satu sesi lagi di 021-7888-5300 atau di 0822-7989-1044. Ustazah, kita di sesi terakhir Ustazah, tapi sebelum closing statement, mungkin ada hal apa lagi nih yang perlu, ada ibadah apa lagi yang disunahkan di bulan Syawal ini Ustazah? Ada satu lagi, dan memang ini sudah menjadi tradisi dan tersosialisasi dengan baik. Ya, dan kalau kita lihat ini adalah closing dari ibadah yang sudah dilakukan Rasulullah. Karena kalau tadi yang saya sebutkan di awal, ya, itu memang dilakukan Rasulullah sejak ya para sahabat melakukan sholat Idul Fitri. Ya, itu berarti ibadah-ibadah awal. Ya, dengan banyak istighfar, dengan banyak bersedekah, ya, dengan menutup aurat dan segala macam. Nah, closingnya Rasulullah SAW menyuruh lanjutkan shaum Ramadannya dengan shaum sunnah Syawal, yaitu 6 hari. Sampai ada fadilahnya, kan siapa yang melakukan ibadah shaum Syawal 6 hari, dia seperti berpuasa 1 tahun. Nah, 6 hari ini enggak mesti di awal. Artinya selama masih bulan Syawal, ya, 6 hari itu bisa dilakukan. Ya, bahkan sampai Rasulullah menyebutkan tidak hanya shaum sunnahnya. Sampai kita melakukan ibadah apapun selama itu masih tercatat bulan Syawal, maka akan mendapatkan 10 kali lipat pahala yang semisal. Untuk ya mengembalikan motivasi, jangan hanya istighfar sama sedekah ataupun halal bihalal dan silaturahim, tapi jangan lupa ibadah-ibadah yang kemarin dilakukan di bulan Ramadan lanjutkan lagi. Kenapa? Karena kalau ibadah itu dilanjutkan di bulan Syawal, itu dilipat gandakan 10 kali pahala semisal. Ya, baca Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya pastilah itu kan 70 sampai 700 kali. Nah, ketika kita lanjutkan di bulan Syawal sampai tanggal 29 Syawal, itu kita baca satu kali seperti kita dapat pahala 10 kali membaca Al-Qur'an. Saking Rasulullah menginginkan, jangan sampai ibadahnya jor-joran di bulan Ramadan tapi jadi mantan di bulan Syawal. Nauzubillah min zalik. Ya, seperti itu. Ya, dilanjutkan dengan shaum sunnahnya dan juga optimalisasi ibadah-ibadah yang sudah dilakukan di bulan Ramadan lanjutkan di bulan Syawal, karena tetap diganjar 10 kali lipat pahala semisal. Oke, mungkin ada closing statement atau kesimpulan saja terkait pembahasan kita ini, ya, sebelum closing. Sahabat Aidrim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, manfaatkanlah ya halal bihalal silaturahim ini, ya, tidak hanya sekedar bertemu sapa, memaafkan, tapi juga sunah-sunah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba kita renungkan dan kita kuatkan, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga dan kemudian meriayah keimanan kita, memaintenance keimanan kita, sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu benar-benar mengangkat derajat kita sampai 11 bulan yang berikutnya. Apalagi ya bulan Syawal ini nanti akan ditutup dengan bulan Zulqa'idah dan Zulhijjah. Yaitu apa? Puncak akhir tahun adalah Zulhijjah, ya, bulan haji. Ya, kenapa Allah menutup dengan bulan haji? Karena Allah bisa jadi, ya, ada di antara kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah anugerah derajat yang mulia. Tapi ya bukan berarti yang tidak ke tanah suci itu enggak diangkat derajatnya oleh Allah. Sehingga Allah beri nama dengan bulan haji. Berarti apa? Walaupun kita di tanah air, ya, seakan-akan ibadah kita seperti di tanah suci. Kita adalah tamunya Allah. Hanya yang di tanah suci, tamunya Allah di tanah suci. Kalau yang di dunia kita, di Indonesia, berarti tamunya Allah di tanah, ya, air kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Aidrim, dari pembahasan kita hari ini di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita terkait bagaimana muslimah, apa yang harus dilakukan muslimah dan sunah-sunah apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW selama bulan Syawal dan Idul Fitri. Dan tadi sudah dibahas panjang lebar, ya, berapa sesi kita membahas. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda sahabat Aidrim, terutama buat muslimah mumpung masih di bulan Syawal, ya, dan masih pertengahan bulan Syawal dan masih banyak waktu untuk bisa melaksanakan sunah-sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih jazakallah Ustazah sudah bersama kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk muslimah di rumah dan juga sahabat Aidrim. Akhirnya saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, juga pamit dari ruang dengar Anda dan mohon maaf kalau ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aidrim, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Aidrim Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.